Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah wa akhwat rahimani wa rahimakunallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal fi'li. Rekan-rekan sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan qiraah ala kitab Kun Salafiyan Al-Jadah. Kita kembali membaca kitab Kun Salafiyan Al-Jadah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sampai pada halaman ke-25, yaitu pembahasan tentang Al-Maqsudu Bisunnah. Ini pembahasan pertama dari kitab ini. Kemarin kita telah membahas tentang mukaddimah dari Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala, dan beliau menyebutkan dalam kitab ini ada sekitar 16 pembahasan. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mulai pada pembahasan yang pertama. Al-maqsudu bisunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Apa definisi dari as-sunnah? Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-maqsudu bisunnah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jama'ah as-salafiyun. Tatkala sudah diketahui bersama, ya, lamma kana minal ma'ruf, tatkala sudah diketahui bersama bahwa anna min musammayati ahli sunnah wal jama'ah as-salafiyun, bahwa di antara nama-nama ahlu sunnah wal jamaah adalah salafiyun, fayahsunu ta'rifu bisunnati fil lughah, maka alangkah baiknya kita mengetahui definisi sunnah dalam ditinjau dari sisi bahasa, wa fil istilah, dan juga ditinjau dari sisi istilah. Thumma ba'da dhalika nu'arriju ala ta'rifi bimusammayati ahli sunnati wal jamaah wa dzikri sababi dzalika. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari sunnah dari sisi bahasanya, kemudian definisi sunnah dari sisi istilah, kemudian setelah itu kita meningkat. Summa ba'da dzalika, setelah itu kita meningkat. Nu'arriju 'ala ta'rif, kita meningkat untuk mengetahui definisi dari nama-nama ahlu sunnah, ya, nama-nama ahlu sunnah yang lain. Wa dzikri sababi dzalik, dan juga kita menyebutkan kenapa ahlu sunnah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Kemudian berkata Syekh di sini, fasunnatu fil lughah, adapun sunnah secara bahasa adalah at-tariqah was-sirah. Ya, at-tariqah was-sirah. Mana tariqah? Jalan, ya, jalan. Sirah juga jalan, ya. Jadi as-sunnah secara bahasa adalah apa? Jalan. Nah. Wa qad ikhtalafa ulama'ul lughati, dan para ulama lughah berselisih pendapat. Para ulama lughah berselisih pendapat. Hal sunnatu maqsuratun fil lughati 'ala tariqatil hasanati aw annaha tashmulu al hasanata wal qabihata. Mereka berselisih pendapat, apakah sunnah itu hanya sebatas sunnah dalam bahasa hanya sebatas at-tariqah al-hasanah, jalan yang baik saja, au annaha tashmalu atau tashmulu ya al-hasanata wal qabihah, ataukah sunnah itu mencakup juga jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sunnah secara bahasa hanya mencakup jalan yang baik saja. Ya, jadi kalau dikatakan sunnah berarti definisinya adalah apa? Jalan yang baik. Sebagian ulama mengatakan tidak, sunnah itu mencakup jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi tidak setiap sunnah itu pasti baik. Ya, ada sunnah yang baik dan ada sunnah yang buruk. Mana yang rajih? Pendapat yang pertama atau yang kedua? Kata Syekh, was-sahihu, dan pendapat yang benar, annal murada biha fil lughati, yang dimaksud dengan sunnah dalam bahasa, hiyat tariqatu, dia itu adalah jalan. Sawa'un kanat hasanatan, baik jalan itu adalah jalan yang baik, au qabihatan, ataupun jalan itu adalah jalan yang buruk. Ya, jadi sunnah itu memiliki dua kemungkinan, sunnah hasanah dan sunnah qabihah atau sayyi'ah. Ya. Wa mimma yadulu ala dhalik, dalilnya adalah hadithun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dengan sebuah sunnah yang baik. Ya, barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, melakukan perbuatan di dalam Islam dengan perbuatan yang baik. Ya, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Ya, di sini dikatakan apa? Sunnah hasanah. Ya, ini yang pertama. Berarti ada sunnah yang hasanah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengajarkan satu sunnah yang buruk, na'udzubillahi min dzalik, fa 'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan dosa wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah sayyi'ah tersebut. Ya kan? Lihat teman yang ngantuk, karena satu ngantuk, ya kan? Teman saya aja ngantuk, ya kan? Saya tak ikut ngantuk saja. Wah, ini. Ya kan? Sanna sunnatan sayyi'atan fi majlisit ta'lim, ya kan? Nah. Demikian. Taib. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya ternyata sunnah ada dua macam, mencakup dua perkara, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sekali lagi telah kita pelajari bahwasanya dalil ini, ya, hadis ini bukan dalil bagi orang yang ingin mengada-adakan ajaran baru di dalam Islam. Bukan dalil sama sekali. Ya, karena jelas ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan larangan untuk melakukan mengadang-adakan ajaran baru di dalam Islam, yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun, atau apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Hadis yang pertama bagi pengikut, hadis yang kedua bagi perintis. Ya, perintis. Kalau dia mengatakan kamu pelaku bid'ah, amalan kamu akan tertolak. Loh, saya kan hanya ikut-ikutan saja. Sementara ancamannya kan hanya untuk orang yang merintis. Enggak. Kita katakan orang yang merintis kena hadis man ahdatha fahadisu man ahdasa untuk orang yang pertama, wa hadisu man amila untuk orang yang kedua. Ya. Jadi man ahdasa itu untuk perintisnya, sedangkan man amila adalah pengikutnya. Taib. Jadi tidak boleh. Ya, hadis ini sama sekali bukan dalil untuk mengada-adakan ajaran agama yang baru, ajaran yang baru di dalam Islam. Beliau mengeluarkan hadis ini, sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini tatkala melihat seorang sahabat setelah dihasung untuk bersedekah langsung mengeluarkan sedekahnya. Ya, langsung mengeluarkan sedekahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini. Barang siapa yang memulai mengajarkan, mengajak satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian dari sini jelas ya, hadis ini rawahu Muslim, haitsu qassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sunnata ila sunnatin sayyi'atin aw sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah itu ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Jadi definisi secara lugah bahwasanya as-sunnah secara bahasa adalah at-tariqatu sawa'un kanat hasanatan au kanat qabihatan. Dia itu adalah jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Nah. Wa amma ta'rifu sunnah fil istilah. Adapun definisi sunnah di dalam istilah, falaha istilahun 'inda al-muhaddithin, maka sunnah itu merupakan istilah bagi di kalangan atau ada istilah khusus dari kalangan di kalangan muhaddisin, orang-orang ahlu hadis. Kama anna laha istilahan indal usuliyin, sebagaimana juga para ulama usul memiliki definisi tersendiri. Ulama ahlul hadis memiliki definisi sendiri. Ulama usul memiliki definisi sunnah tersendiri. Wa kadzalika indal fuqaha, demikian juga para fuqaha, orang-orang ahli fikih memiliki definisi sunnah sendiri. Berarti sunnah di sini ada berapa istilah? Tiga, ya, ada tiga istilah. Yani as-sunnah inda istilahil muhaddithin, was-sunnatu inda istilahil usuliyin, was-sunnatu inda istilahi al-fuqaha. Naam. Fa fi istilahil muhaddithin, adapun menurut ulama ahlul hadis, ahlul riwayat, hiya ma uthira 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik berupa perkataan, au fi'lin ataupun perbuatan, au taqririn atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat melakukan satu perkara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarangnya. Ini namanya sunnah takririyah. Au sifatin atau sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilqiyatin atau khalqiyatin au khuluqiyah, baik sifat jasmani ataupun sifat akhlak. Ya, sifat jasmani beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, au siratin atau perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, pertempuran beliau, safar beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau dan yang lainnya. Sawa'un kana qablal bi'tsah au ba'daha, sama saja apakah itu sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun setelahnya. Ini definisi diantara salah satu definisi dari as-sunnah di kalangan al-muhaddithin. Ya. Nah. Kemudian, bainama fistilahil usuliyin. Ini sunnah di kalangan muhaddithin sudah. Sekarang, bainama hiya fistilahil usuliyin. Adapun sunnah di kalangan al-usuliyin, para ulama usul, tutlaku ala ma ja'a mangkulan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk segala perkara yang dinukil. Tutlaku digunakan ala ma ja'a mangkulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk segala perkara yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mimma lam yunassa alaihi fil kitabil azizi, yaitu perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bal innama nussa alaihi min jihatihi, akan tetapi dia disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana bayanan lima fil kitab aula, baik sebagai keterangan dari Al-Qur'an ataupun tidak. Ya. Jadi apa? Sunnah menurut usuliyin adalah segala yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan dia itu semata-mata berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan beliau. Baik ucapan itu sebagai keterangan dari Al-Qur'an ataupun tidak. Ya, ini adalah sunnah menurut usuliyin. Kemudian yang ketiga, wa tutlaqus sunnatu fil istilahil fuqaha. Fi istilahil fuqaha. Adapun sunnah digunakan oleh para ulama fikih ala ma laisa biwajib, untuk satu perkara yang hukumnya tidak wajib. Ya, contohnya apa? Puasa sunnah Senin, Kamis, puasa Dawud itu sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib. Kalau kita tanya apa hukum puasa Senin Kamis, hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Ini menurutnya apa? Para fuqaha. Wa yuqal fa yuqal, maka dikatakan hadza syai'u sunnatun, ini adalah perkara yang sunnah. Ai laisa bi fardhin wala wajibin. Ya. Yaitu perkara yang tidak fardu dan juga tidak wajib. Wala muharramun wala makruh, dan juga wala muharramin wala makruhin, dan juga tidak muharram dan juga tidak makruh. Ya, tidak muharram dan tidak makruh. Yani lawan dari sesuatu yang bukan fardu, bukan wajib, ya, bukan muharram dan juga bukan makruh, tapi sunnah. Walakinna sunnata, ini sudah selesai ya, tiga istilah menurut siapa? Muhaddisin, kemudian usuliyin, kemudian fuqaha. Naam. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala, walakinna sunnata 'inda katsirin minas salaf awsa'u min dzalika. Akan tetapi istilah sunnah menurut kebanyakan ulama salaf, awsa'u min dalika, lebih luas dari itu. Idh, karena ya'nuna bis sunnah, mereka menginginkan makna sunnah adalah maknan awsa'a min ma'naha indal muhaddisin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Karena mereka menginginkan sebuah makna untuk as-sunnah, mereka menginginkan sebuah makna dari kalimat as-sunnah, yaitu makna yang lebih luas dari makna yang disebut oleh ulama ahlu hadis, lebih luas dari makna yang disebutkan oleh ulama ahlul usul, dan juga lebih luas dari makna yang disebutkan oleh ahlu fikih. Apa? Idh ya'nuna bisunnah, karena mereka menginginkan, memaksudkan kata-kata sunnah adalah muwafaqatul kitabi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'un fi umuril i'tiqadati awil ibadati wa yuqabiluhal bid'atu. Ya, ini sunnah menurut ulama salaf. Kebanyakan mereka yang disebut dengan sunnah adalah muwafaqatul kitab, menetapi bersesuaian dengan Al-Quran, selaras dengan Al-Quran, selaras dengan As-Sunnah, yakni perkara-perkara yang selaras sesuai dengan Al-Quran, selaras dengan atau sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selaras dan sesuai dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sawa'un fi umuril i'tiqadat, baik itu dalam perkara masalah-masalah keyakinan-keyakinan ataupun segala macam jenis ibadah. dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. Ya, wa yuqabiluha al-bid'atu. Ini menurut para ulama, kebanyakan ulama salaf. Apakah bertentangan? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Naam. Fa yuqalu, maka dari definisi yang keempat yang disebutkan oleh kebanyakan ulama salaf, maka bisa kita katakan fulanun ala sunnah. Ya, fulanun ala sunnah. Fulan berada di atas sunnah. Ya, misalnya kita melihat seorang sedang melakukan sholat jamaah. Ya, sholat jamaah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muwafaqatul kitab, muwafaqatu sunnah, dan muwafaqatu ashabi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan huwa ala sunnah. Dia sedang berada di atas sunnah. Kita melihat seorang membaca Al-Quran, maka kita katakan huwa muwafiqun lis sunnah. Ya, membaca Qur'annya. Ya, membaca zat, membaca Qur'annya. Kecuali nanti kalau membaca Qur'annya ternyata menyelisih petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sudah bukan ala sunnah lagi. Ya, kemudian sholatnya menyelisihi sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti bukan ala sunnah lagi. Jadi saya katakan secara umum, contoh-contoh yang umum saja. Nah, kemudian ketika seorang wanita menutup auratnya, kita katakan hiya ala sunnah. Dia berada di atas sunnah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Taib. Fulanun ala sunnah. Idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apabila amalannya sesuai dengan petunjuk kitab Allah dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui akidah seorang lurus misalnya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat dengan benar. Bagaimana beriya beriman kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah, kemudian rububiyah, uluhiyah, kemudian malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, hari akhir, kemudian apa? Qada dan qadar. Dia beriman dengan bagus, sempurna. Ya, yakni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, maka kita katakan fulan aqidatuhu ala sunnah. Ya, aqidah fulan adalah ala sunnah. Ya, ini sesuai dengan Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Wa yuqal fulanun ala albid'ah, dan dikatakan fulan berada di atas bid'ah. Idza kana amaluhu mukhalifan lilkitabi wasunnati au ahadihima. Kita katakan fulan berada di atas bid'ah apabila ternyata amalannya menyelisih Alkitab, menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, ya, salah satu dari keduanya. Naam. Kemudian berkata Syekh, wa yaqulu atau yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa lafdhus sunnati fi kalamis salaf yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati wa in kana katsiran wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsidunal kalama fil i'tiqadat. Syekhul Islam mengatakan, dan lafaz sunnah, kata-kata sunnah, fi kalamis salaf, dalam ucapan ulama-ulama salaf, yatanawalu sunnata fil ibadat, mencakup sunnah dalam masalah ibadah, dan juga dalam masalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah, meskipun banyak para ulama yang mengarang buku dalam masalah sunnah, judulnya as-sunnah, ya, judulnya as-sunnah, yaqsidunal kalam fil i'tiqadat, maka mereka memaksudkan kalam, pembicaraan dalam sunnah itu adalah masalah i'tiqadat. Ya, sunnah, sunnah lil khallal, sunnah lil imam Ahmad, syarhu sunnah lil Barbahari, dan seterusnya. Ya, nah, ini dimaksudkan sunnah dalam buku-buku, kalau kitabus sunnah, ya, as-sunnah dan as-sunnah, syarhu sunnah, itu maksudnya adalah masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Nah, Wa yaqulu rahimahullahu fil Hamawiyah, dan berkata Syekhul Islam dalam kitab Al Hamawiyah, as-sunnatu, sunnah itu adalah hiya makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Sesuatu yang ditetapi, yang dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tiqadan waqtisadan qawlan wa amala. Baik secara i'tiqad ataupun secara iqtisad. Mungkin yang dimaksud di sini adalah secara ekonomi, akan tapi mungkin wallahu taala a'lamu bissawab, yakni secara muamalah. Baik secara i'tiqad ataupun muamalah, wallahu taala a'lamu bissawab, yakni la'alla yaqsidu bidzalika muamalah, yakni ghairu i'tiqad wa ghairu ibadah. Qaulan wa amala, baik secara qaul ataupun secara amal. Nah. Ya, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, ya. Dikarenakan sudah sampai pada baris yang terakhir, dan karena sudah bangun yang ngantuk, saya lanjutkan lagi. Ya, obat tidur itu adalah kata-kata sampai di sini dulu. Iya, betul itu. Iya. Obat ngantuk, ya kan? Adalah kata-kata sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Oh, itu paling manjur itu. Kemudian setelah itu dikasih CTM lagi, kemudian kita lanjutkan. Wah, itu ngantuk lagi itu. Ya. Nah. Pengalaman sih soalnya. Begitu sampai di sini, aku sudah sampai di sini. Kata teman-teman itu, kalau antum melakukan perjalanan jauh, ya kan, yang bikin cepat itu apa? Bukan gerakan mobilnya, ngantuknya itu. Tidurnya antum itu yang bikin cepat. Ya, daurah itu cepat selesai kalau Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Fanashkurullah ala hadhihi ni'am al-kathirah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini, ditemukannya teknologi sehingga bisa menyampaikan suara kita dari jarak yang jauh, ya, tanpa kita harus berteriak-teriak. Wa kana as-salaf yajtami' indahum uluf minan nas. Dulu kalau ulama salaf itu yang hadir ribuan, dan belum ada pengeras suara. Ya, belum ada pengeras suara. Jadi mereka pakai muballigh. Ya, pakai muballigh. Muballigh itu yang duduk di depannya syekhnya, menyampaikan dan mengeraskan suaranya supaya ditangkap orang yang di berapa saf ke belakang. Kemudian yang berapa saf ke belakang terus begitu. Misalnya begini, haddatsana Muhammadun. Maka antum bilang haddatsana Muhammadun. Qala wa had. Ini kemudian belakangnya juga gitu. Haddatsana Muhammadun. Belakangnya lagi wa haddatsana Muhammadun. Sudah setelah sampai belakang, maka saya melanjutkan. Qal haddatsana Ahmadu. Berkata Muhammad, haddatsana Ahmadu. Ini haddatsana Ahmadu. Haddatsana Ahmadu, begitu seterusnya. Itu juhud mereka dalam mencari ilmu, ikhwan. Ya. Majelis mereka tidak ada kecuali zikrul ayat wal ahadis. Ya. Mereka betul-betul mencatat ilmu, ya, mencatat ilmu. Dan di antara yang tidak mencatat adalah Al-Imam Al-Bukhari. Jadi banyak sekali di antara kita yang mirip dengan Imam Bukhari. Dalam tidak mencatatnya loh. Wah, langsung berdebar-debar bangga atau gimana ini? Kena sindir ya, insyaallah. Berulang kali ini disindir. Taib, Imam Bukhari, beliau ketika majelis ilmu tidak menulis, tapi dia betul-betul apa? Mencermati. Begitu pulang langsung ditulis. Ya, begitu pulang langsung ditulis. Jadi kayak nuang air, ya, di teko persis, enggak lebih enggak kurang. Nah, kita ini yang sulit meniru Imam Bukhari yang semacam itu. Baik. Kita lanjutkan ikhwan, halaman ke-26 masih ya. Wa yaqulu qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa yaqulu rahimahullahu ta'ala fil Hamawiyah as-sunnatu hiya ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa 'amala. Yang dinamakan sunnah adalah segala perkara yang di atasnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa i'tiqad ataupun iqtisad, yakni ekonomi atau muamalah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab, qawlan wa 'amala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Itulah sunnah. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Ibnu Rajabin, dan berkata Ibnu Rajab, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin yakhussus sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqadat. Banyak dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin memaksudkan sunnah, mengkhususkan as-sunnah ya, dengan pembahasan yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya, banyak ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah adalah pembahasan yang kaitannya dengan i'tiqad. Li'annaha asluddin, karena i'tiqad itu adalah pokok ajaran agama. Wal mukhalifu laha ala khatarin azimin, sedangkan orang yang menyelisihi as-sunnah berarti dia dalam bahaya yang sangat besar. Qultu, berkata Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, ya, beliau mengatakan, fas-sunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad dinu kamilan. Ya. Kata-kata as-sunnah apabila digunakan dalam pembahasan akidah, ya, fi babil aqaidi, dalam pembahasan akidah, innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan, maka yang dimaksud dengannya adalah agama secara keseluruhan. As-sunnah adalah agama secara keseluruhan. La mastalaha 'alaihi ulama'ul hadis wa ulama'ul usul wa ulama'ul fikih, bukan seperti yang diinginkan oleh ulama hadis atau ulama usul atau ulama fikih. Ya, makanya kalau kita membaca kitab, sebuah kitab di dalamnya ada kata-kata sunnah, ya, kitab-kitab masalah akidah, ya, kitab-kitab masalah akidah, kemudian ada kata-kata sunnah, maka yang dimaksud itu adalah agama secara keseluruhan, bukan lawan dari wajib, ya, bukan pula sesuatu yang tidak terdapat dalam Alkitab, bukan pula segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, ataupun takrir, ataupun sifat, bukan itu, akan tetapi adalah agama Islam secara keseluruhan. Tentunya ini sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Nah, Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan, al-Islamu huwa sunnah, was-sunnatu hiyal Islam. Ya, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Jadi ketika seorang mengatakan anta ala sunnah, berarti anta ala Islam. Ini Islam yang benar, Islam yang hak. Nah, qala Ibnu Rajab bin Aidan, berkata Ibnu Rajab juga, as-sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayashmulu dhalika, maka hal itu mencakup, at-tamassuka bima kana 'alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mencakup berpegang teguh terhadap segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'uhu ar-rasidun, dan para khulafa'nya yang rasidun, minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal, berupa keyakinan-keyakinan, amalan-amalan, dan ucapan-ucapan. Dari sini jelas ayuhal ikhwan wa akhwat bahwasanya definisi sunnah, ya, adalah Islam. Ya, segala yang dikerjakan segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segala ajaran Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Ini adalah yang dimaksudkan dengan sunnah, ya, berupa i'tiqadat, ibadat, ya, dan yang lainnya. Nah, maka ahlu sunnah itu ya artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeyakinan dengan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan juga beribadah dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Makanya sungguh sangat mengherankan seorang mengatakan dirinya sebagai ahlu sunnah tapi ternyata akidahnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran para sahabat, dan ibadahnya tidak sesuai dengan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dicontohkan oleh para sahabat. Baik. Pembahasan yang kedua adalah al-musamayatus syar'iyyatu li ahli sunnati wal jamaah. Penamaan-penamaan syar'i bagi ahlu sunnah wal jamaah. Yang kemarin sudah dibahas sekilas dan saya katakan bahwasanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memiliki kitab yang sangat bagus, ya, dua jilid, ya, Mauqifu Ahli Sunnati Wal Jamaah min Ahlil Bida'i Wal Ahwa, ya, sangat bagus untuk kita baca. Nah, musamayatu syar'iyah, nama-nama syar'i bagi Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Syekh mengatakan Ahlu Syai', kata-kata Ahlu Syai', ya, Ahlu Asyai', ahlinya sesuatu, ya. Hum akhassun nasi bihi, artinya adalah mereka adalah orang-orang yang memang spesialis dengan syai' itu tadi, ya. Ahlu syai' artinya adalah orang-orang yang spesialis dengan sesuatu itu tadi, khusus, orang-orang khusus. Yuqalu fil lughah, dalam bahasa dikatakan, yakni bahasa Arab, ahlur rajuli, ahlinya seseorang laki-laki adalah akhasun nas bihi, orang khususnya. Siapa? Istrinya misalnya, ya. Kita mengatakan ahli, ya, artinya istri kita. Istri kita berarti orang khusus. Ya, kalau antum enggak bisa mengatakan ahli, ya. Belum ada, ya, kan begitu. Saya ahli makan, Ustaz. Ya, bisa kalau itu. Ahli tidur, orang khusus dalam masalah makan. Betul. Ahli komputer adalah orang khusus yang dalam masalah komputer, misalnya begitu. Maka dikatakan di sini ahlur rajul itu artinya adalah orang khususnya rajul itu tadi. Ya. Naam. Wa ahlul bait sukanuhu. Ahlul bait itu adalah orang yang tinggal di dalamnya. Kalau kita berkunjung, ketok-ketok enggak dibukakan, kemudian kita katakan kepada teman kita, "Oh, ahlul baitnya enggak ada." Ya, ahlul baitnya tidak ada. Ya, ini apa, pemilik rumahnya tidak ada. Wa ahlul Islam man yadinu bihi. Sedangkan ahlul Islam adalah orang yang beragama dengan agama Islam. Itu namanya ahlul Islam. Wa ahlul madhhabi, sedangkan ahlul madhhab artinya adalah man yadinu bihi, orang yang berpedoman dengan madhhab itu tadi. Ya, ahlu madhhab Syafi'i. Oh, berarti orang itu adalah orang yang berpedoman dengan madhab Syafi'i. Wahakadha. Famakna ahlu sunnah, maka, atau famakna ahli sunnah, maka makna dari ahli sunnah adalah akhassun nasi biha, orang khususnya sunnah. Ya, orang khususnya sunnah. Jadi bukan orang sembarangan, tapi orang khusus. Ini orang yang betul-betul memperhatikan sunnah dan betul-betul berusaha untuk melaksanakan sunnah, ajaran Islam. Wa aktsaruhum tamassukan biha, dan orang yang paling banyak bertamassuk, berpegang teguh kepada as-sunnah, wattiba'an laha, dan mengikuti as-sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqada, baik secara perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Nah, وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. Ya, lafaz ahlus sunnah ini menjadi sebuah istilah yang dimaksudkan dua makna, yang diinginkan dengannya dua makna. Jadi kalau kita dengar ahlus sunnah itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, Al-makna al-awalu ya, maknan amun ya, makna am, makna secara umum. Ya, ini ahlu sunnah yang sifatnya umum. Maksudnya siapa? Yadkhulu fi jami'u man yantasibu lil Islam adar rafidah. Ya. Masuk ke dalamnya setiap orang, ya, disebut ahlu sunnah adalah setiap orang yang berintisab, menisbahkan dirinya kepada Islam. Ada ar-rafidah, kecuali Syiah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah itu adalah Syiah Rafidah adalah di luar ahlu sunnah. Di luar ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah umum belum. Belum yang khusus. Ya, yang umum saja enggak masuk. Ya, apalagi yang khusus. Ahlu sunnah adalah ahlul Islam. Farrafidah laisu minal Islam. Orang-orang Rafidah bukan dari Islam. Ya, makanya kalau antum ketemu nanti suatu saat ada orang mengatakan di sini banyak ahlu sunnahnya ataukah rafidahnya, ini yang dimaksud adalah ahlu sunnah secara umum, yaitu orang-orang selain rafidah. Nah, maka kita katakan walhamdulillah kita ini banyak sekali ahlu sunnah di sini. Kenapa? Bukan rafidah. Nah, ya, ini adalah ahlu sunnah secara umum. Rafidah itu adalah Syiah, ikhwan ya, Syiah. Syiah gulatus Syiah. Ini Syiah yang kebangetan gitu. Baik, al-makna tsani, makna yang kedua adalah maknan akhas. Makna yang lebih khusus, ya. Wa adyaqu minal ma'nal 'am. Dia lebih sempit dari makna umum. Apa maksudnya wa yuradu bihi? Yang dimaksud dengan ahlu sunnah secara khusus adalah ahlu sunnatil mahdah al khalisati minal bidai. Ya, ahlu sunnah yang murni, yang bersih dari segala macam bid'ah. Ya, ini lebih khusus lagi, lebih khusus. Ya, ini ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang pada as-sunnah dan menjauhi apa? Bid'ah. Itu namanya ahlu sunnah. Tapi kalau dikatakan lawan dari rafidah, orang-orang pelaku bid'ah, selama dia belum bukan rafidah, maka dia termasuk ahlu sunnah secara umum. Ya, secara umum. Jadi ahlu sunnah ada dua, ahlu sunnah secara umum dan ahlu sunnah secara khusus. Ahlu sunnah secara umum adalah artinya apa? Lawan dari rafidah, lawan dari Syiah. Ya. Lawan dari Syiah. Sedangkan ahlu sunnah secara khusus adalah ahlu sunnah yang murni dari bersih dari perbuatan bid'ah. Wa yakhruju bi sa'iru ahli al-ahwa'i wal bida'i kal khawariji wal jahmiyati wal murji'ati wasyi'ati wa ghairihim min ahli al-bida'i. Maka keluar dari lingkaran ahlu sunnah secara khusus adalah kelompok-kelompok ahlul ahwa' dan bid'ah. Kelompok-kelompok ahlul ahwa wal bidah tidak termasuk ahlu sunnah secara khusus. Siapa mereka? Contoh khawarij. Ya. Contohnya lagi al-jahmiyah. Contohnya lagi al-murji'ah. Contohnya lagi asy-syi'ah yang bukan rafidah. Wa ghairihim. Ya. Wa ghairihim min ahlil bidah. Ya. Soalnya ada syi'ah yang tingkatnya masih apa? Masih ringan, yaitu Syiah Zaidiyah. Nah, min ahlil bidah. Kemudian yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilafzi ahli sunnah, fa lafzu ahli sunnati yuradu bihi man asbata khilafat as-salasati. Kata Syekhul Islam, lafaz ahli sunnah artinya adalah orang-orang yang menyetujui khilafahnya tiga orang. Ya, orang-orang yang menetapkan sahnya khilafah tiga orang. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lah Ali kok enggak masuk? Ya, Syiah mereka semua menetapkan khilafahnya Ali. Ya, Syiah itu semuanya menetapkan khilafahnya Ali. Kemudian diantara mereka ada yang menolak khilafahnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali sebetulnya lebih aula, begitu saja. Tapi ada yang menolak sama sekali, yaitu Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Rafidah, itu menolak sama sekali, bahkan mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan para sahabat kafir, ya. Itu adalah orang-orang Ar-Rafidah. Baik. Yang dimaksud Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menetapkan khilafahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawa'ifi illa ar-Rafidah. Maka semua kelompok Islam, semua kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam masuk ke dalam Ahlus Sunnah kecuali Rafidah. Ya, kecuali Rafidah, karena mereka menolak keimaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Naam. Katanya mereka merebut dari Ali radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhum ajmain, dan dugaan mereka, persangkaan mereka, tuduhan mereka adalah salah besar. Ya, salah besar, dan itu adalah iftira min indihim. Ya, itu adalah apa? Dusta dari mulut mereka. Baik, kita masuk lagi terus, kita lanjut. Waqad yuradu bihi, dan terkadang Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, maksudnya adalah Ahlul Hadisi was Sunnatil Mahdhah, yaitu orang-orang Ahlul Hadis dan orang-orang Ahlus Sunnah yang murni. Fala yadkhulu fihi illa man yusbitu sifati lillahi ta'ala. Maka tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaqulu innal Qur'an, dan dia mengatakan sesungguhnya innal Qur'an ghairu makhluk, dan dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk. Ini Ahlus Sunnah, orang yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk adalah Ahlus Sunnah. Wa annallaha yura fil akhirah, dan bahwasanya Allah akan tampak, akan dilihat di hari kiamat kelak, hari akhirat. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah, ya. Wa yusbitul qadar, dan orang-orang yang menetapkan adanya qadar, yakni ketentuan Allah yang azali, ya, ketentuan Allah yang ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit, ini adalah ahlus sunnah. Wa ghairu dzalika minal umuril ma'rufati inda ahlil hadisi was sunnah, dan segala perkara-perkara yang merupakan perkara yang ma'ruf menurut ahlul hadis dan sunnah. Idan, kesimpulannya kalau begitu, fa ahlus sunnah humu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum talaqqau anhu mubasharatan usulal i'tiqadi. Karena para sahabat itu langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pokok-pokok akidah-akidah Islam. Kama talaqqau umural ibadah, sebagaimana mereka juga belajar secara langsung perkara-perkara ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pertama kali yang disebut Ahlus Sunnah adalah para sahabat, ya, para sahabat. Naam. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia atau mereka itu adalah orang yang paling mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'u laha mimman ja'a ba'dahum, dan dia lebih mengikuti orang yang paling getol dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Semangatnya itu luar biasa. Kalau Anda dapatkan orang sekarang semangat mengerjakan sunnah, maka ketahuilah bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling getol dalam mengerjakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunnati aidan, ya, ahlus sunnati aidan, ya, kesimpulan ini, ya, kesimpulan yang pertama tadi, ahlus sunnah itu adalah kalau begitu adalah para sahabat. Kemudian yang kedua, wa ahlus sunnati aidan humut tabi'una lahum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Al-muktafuna atharuhum, mereka yang membuntuti tapak-tapak kaki para sahabat, ya, membuntuti, mengikuti, menelusuri jejak para sahabat. Fi kulli asrin wa misr, dalam setiap zaman dan di setiap tempat. Maka orang Afrika kalau dia mengikuti petunjuk para sahabat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ahlu sunnah. Orang Cina, ya kan, kalau dia begitu pula sifatnya, dia itu ahlu sunnah, ya. Orang Amerika yang muslim, ya, demikian juga sifatnya, maka dia ahlu sunnah meskipun dia sendirian. Naam. Ya. Wa ala ra'sihim ahlul hadisi wal asar, dan di apa namanya, di awal mereka, yakni apa namanya, orang-orang awal ahlu sunnah adalah ahlul hadisi wal asar. Naam. Walamma kana hadzal laqabu ahlu sunnati wal jamaah ahlu sunnati yutlaqu ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala makanu alaihi minal haji tanaza'ati ta'ifu hadzal laqaba walakinnal ibrata bil haqa'iqi wa laysat bidda'awa. Nah, kata syekh, walamma kana hadzal laqab, tatkala julukan atau sebutan ahlu sunnah yutlaqu ala ashabi rasulillah wa man ittaba'ahum ala makanu alaihi minal hadi, tatkala julukan sebutan ahlu sunnah digunakan untuk para sahabat Rasulullah dan orang sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti petunjuk mereka, ala makanu alaihi minal hadi, yang mengikuti petunjuk mereka, maka tanaza'ati ta'ifu hadzal laqab, ya, maka orang-orang, kelompok-kelompok pun akhirnya apa? Berebut untuk memakai sebutan ini. Saya yang berhak, Honda, saya. Jadi semua ingin pakai lakop ahlus sunnah supaya, ya, digambarkan bahwasanya dialah yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rebutan. Seperti kata kita kemarin, fakulun yadai waslan bilaila. Akan tapi apa kata Syekh? Walakinnal ibrata bil haqa'iq. Akan tetapi yang jadi tolok ukur, jadi standar, ya, jadi patokan al ibrah itu adalah al haqa'iq. Lihat hakikatnya. Anda ngaku ahlu sunnah, tapi bagaimana akidah Anda? Anda ngaku ahlu sunnah, bagaimana muamalah Anda? Anda mengaku ahlu sunnah, bagaimana ibadah Anda? Apakah Anda mengaku ahlu sunnah, bagaimanakah akhlak Anda? Ya, demikian. Jadi al-ibratu bil haqa'iq la laysat bid'awa, bukan hanya sekedar apa? Pengakuan-pengakuan belaka. Taib. Mboten naming lamising lambe. Enggak cuma sekedar hiasan bibir. Nah, wa innahu lamma nasha'atil bid'u fil Islam, kemudian tatkala muncul bid'ah-bid'ah di dalam Islam, ya, perkara-perkara yang diada-adakan, wa ta'addadat firqud dhalal, dan semakin banyaknya firqah-firqah yang sesat, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu mantisabihim fi dhahiri ilal Islam, dan masing-masing kelompok itu menyeru kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya, sementara mereka masih juga menisbahkan diri mereka secara zahir kepada Islam, ya. Kana la budda li ahli al-haqqi an yurafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al-ibtida'i wal inhirafi bil aqidah. Maka dari sinilah wajib, mau tidak mau, ahlul haq harus dikenal dengan nama-nama yang bisa membedakan mereka dari ahlul bidah dan ahlul inhiraf, ya, dalam masalah aqidah. Fa dhaharat hina idzim asma'uhum syar'iyyatul mustamaddatu minal Islam, maka muncullah nama-nama yang diambil dari nusus asy-syar'iyyah atau yang lainnya, akan tetapi memiliki makna yang yang benar. Di antaranya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal Firqatun Najiyah, wa Ta'ifah al Mansurah, wa Ahlul Hadis wal Asar, was Salafiyun. Ya. Wal mutaammil fi asma'ihim yadhharu lahu annaha kullaha tadullu 'ala al-Islam. Orang yang betul-betul mengamati nama-nama Ahlus Sunnah, maka akan tampak jelas baginya bahwasanya semua nama itu menunjukkan arti al-Islam. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan, atau enggak ada orang nanti orang itu mengatakan enggak bisa kita bernama dengan selain Islam, itu enggak bisa. Makanya ada sebagian orang karena alasannya itu tidak boleh kita bernama dengan selain Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan muslimin. Ya kan? Jadi dia diambil kesimpulan tidak boleh orang Islam itu memakai nama selain nama al-Islam. Dah. Makanya kalau ditanya misalnya Anda Sunni wala Syi'i? Saya Islam. Iya Islam tapi Sunni apa Syi'i? Tidak mau jawab. Nah ini kuncinya. Nah dia mengatakan bahwa tidak boleh penamaan dengan selain Islam. Ini tidak benar. Ya tidak benar. Kenapa? Karena banyak Islam dinamakan dengan nama-nama yang lain. Al-Firqatun Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya? Dan juga nanti dinamakan dengan nama-nama yang lain yang dipakai oleh para ulama. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu. Sampai didesak kalau ditanya, coba katakan Anda Sunni wala Syi'i. Ya? Dia mengatakan, enggak, saya Islam. Lu kenapa? Karena nama yang diberikan oleh Allah pada saya adalah Islam. Ya orang-orang Syiah Rafidah juga ngaku Islam. Ya, orang-orang Syiah Rafidah juga ngaku Islam. Taib. Sampai Lia Eden pun juga ngaku Islam. Iya, iya kan? Kelompok-kelompok sesat itu ngaku Islam. Taib. Jadi begitu ikhwan, ya. Jadi jangan sampai kita nanti terpentok pada orang yang mengatakan dengan dalil surat Al-Hajj kalau enggak salah tadi, huwa samakumul muslimin min qabl, dialah yang memberi nama kalian dengan al-Islam, ya. Jadi enggak boleh memakai nama selain al-Islam. Padahal al-muta'ammil fi hadhil asma yadhhar lahu. Orang yang betul-betul menekuni apa memikirkan merenungkan nama-nama ini akan tampak baginya bahwasanya nama-nama ini adalah sesuai dan selaras dengan agama Islam. Fa ba'dhuha tsabitun lahum bin nas. Sebagian nama ini sesuai dengan nas, dengan dalil, ya. Wal ba'du hasala lahum bisababi tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahiha. Dan sebagian nama yang lain dihasilkan dikarenakan mereka betul-betul merealisasikan Islam dengan realisasi yang benar. Mempraktekkan Islam dengan praktek yang benar. Apa? Amalannya sesuai dengan athar. Namanya jadi ahlul athar. Amalannya sesuai dengan hadis, benar-benar hadis yang sahih. Namanya jadi ahlul hadis. Demikian. Dia itu adalah pengikut salaf. Makanya dia menjadi salafi. Tidak ada salahnya yang semacam itu. Naam. Kemudian dikatakan di sini, wa hiya tukhalifu musammayati ahlil bid'ah wa alqabiha. Nah, nama-nama ahlus sunnah ini memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Dia berbeda dengan nama-nama ahlul bid'ah dan julukan-julukan bagi mereka. Apa sih contohnya julukan ahlul bid'ah? Rafidhah. Kenapa kok Rafidhah? Karena dia menolak. Khawarij. Loh kenapa kok Khawarij? Karena dia melakukan khuruj. Jadi imma dia apa namanya? Karena dia menolak anu pekerjaan yang mereka kerjakan, atau kadang dinisbahkan kepada orang yang merupakan pendiri dari kelompok tersebut. Misalnya apa? Al-Jahmiyah. Misalnya lagi apa? Asy'ariyah. Misalnya lagi apa? Dan yang lain-lain. Ya. Atau mungkin nanti adalah, nanti insya Allah ada tiga sebab penamaan ahlul bid'ah dengan nama-nama mereka. Nah, taib. Dikatakan di sini, nama-nama ahlus sunnah itu memiliki perbedaan, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan nama-nama ahlul bid'ah. Taib. Yang pertama, ya ini bisa ditulis yang pertama, ya. Fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabuhum imma tarji'u ilal lintisabi lil li ashkhas. Nama-nama ahlul bid'ah, bid'ah dan julukan-julukan mereka terkadang kembali kepada penisbatan mereka kepada perorangan. Kal Jahmiyah, contoh kelompok Jahmiyah, nisbatan ila al-Jahm atau lil Jahmi ibn Safwan, ya, kelompok Jahmiyah. Kemudian kelompok Zaidiyah, ya, Syiah Zaidiyah, nisbatan ila Zaid bin Ali ibn al-Husain, ya, Zaid bin Ali ibn Husain. Kemudian juga al-Kullabiyah, al-Kullabiyah, pakai tasdid ya, nisbatan ila Abdullah ibn Kullab, ya, dinisbahkan atau penisbatan kepada Abdullah bin Kullab. Wal Karramiyah, Karramiyah, ya, nisbatan ila Muhammad ibn Al-Karram, ibn Karram, ya, dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Muhammad bin Karram. Wal Asy'ariyah, ya, nisbatan ila Abil Hasan Al-Asy'ari, dinisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang sudah rujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka penisbatan mereka kepada Imam Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari adalah penisbatan yang salah. Ya, kalau memang mereka adalah pengikut Asy'ari, maka seharusnya mereka menjadi ahlus sunnah. Nah, karena ada beberapa marhalah yang dilalui oleh Abil Hasan Al-Asy'ari, yang terakhir adalah marhalah ahlus sunnah wal Jamaah. Baik. Ini yang pertama, terkadang dinisbahkan kepada orang. Yang kedua, wa imma ila alqabin mustaqqatin min asli bidaihim. Terkadang julukan itu dinisbahkan dari pecahan ajaran bid'ah mereka. Ini apa? Istilah ajaran bid'ah mereka. Ya. Mereka punya ajaran. Nah, ajaran ini digunakan sebagai nama. Contoh, Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah. Lirafdihim Zaidabni au Zaidabna Aliyin. Karena mereka menolak Zaid ibn Ali. Ya, menolak pendapatnya Zaid ibn Ali, dikatakan Rafidhah. Nah. Au lirafdihim imamata syaikhain. Atau karena mereka menolak imamnya dua orang syekh. Siapa? Mana syaikhain? Bukhari Muslim, Abu Bakar, Umar, ya, Abu Bakar dan Umar itu adalah syaikhan, ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa nuhibbuhuma wa nas'alullah an yajma'ana ma'ahuma fi jannati an-na'im. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Abu Bakar dan Umar, karena kita yakin Abu Bakar dan Umar pasti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti, ya, pasti itu. Karena sudah dijanjikan kan begitu. Orang-orang Rafidhah mereka berdoa yang macam-macam, ya kan. Ya Allah, kalau kamu masukkan Abu Bakar ke dalam surga, maka masukkanlah saya ke dalam neraka, katakan begitu. Subhanallah. Doa mereka, uhsur ma'jud bus, ya uhsurni, kumpulkan saya bersama jod bus. Weh, ini opo meneh ini, ya. Kumpulkan saya bersama Jod Bush katanya. Subhanallah. Itu kalau antum lihat cuplikan-cuplikan video-video mereka, mengerikan. Ya, mengerikan. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Wan nawasib. Kata-kata nawasib, kelompok nawasib misalnya. Kenapa dikatakan nawasib? Linasbihimul ada li ahlil bait. Karena mereka mengikrarkan permusuhan kepada ahlul bait. Ya, orang-orang Syiah terkadang menyebut Ahlus Sunnah sebagai nawasib. Ini salah. Kita mencintai Ahlul Bait. Ya, Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Nah, di antara mereka ada yang apa namanya? Yang jelas di antara Ahlul Bid'ah memang orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Kemudian contohnya lagi misalnya yang jenis kedua, Al-Qadariyah. Likalamihim fil qadar, karena mereka membicarakan masalah qadar. Wasufiyah, ya, dikatakan sufiyah. Apa suf? Dari kata suci. Apa suf? Wal, Makanya dikatakan li lubsihimus sufa, karena mereka suka pakai pakaian dari suf, dari wol, ya. Bukan karena mereka suci, itu enggak, tapi awalnya dinamakan sufi itu adalah yang tepat, ya. Yang tepat itu adalah karena mereka dulu zuhud terhadap dunia, sehingga pinginnya atau maunya cuma pakai pakaian wol. Kalau di sini pakaian wol mahal, ya kan? Nah, kalau dulu ya orang zuhud, ya, orang-orang yang zuhud. Nah, wal batiniyah, kemudian juga kelompok batiniyah, apa? Liza'mihim anna linnususi zahiran wa batina. Karena mereka menyangka dan mengatakan bahwasanya nas-nas yang ada itu memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Jadi kalau ada nas berbicara sesuatu itu tidak bisa langsung diambil begitu saja, karena ada makna batinnya. Yang tahu siapa? Yang tahu ya imam-imam mereka, ya kan, wali, ya, para wali yang mengetahui apa namanya makna yang batin. Ya, kalau yang dohir itu ahlu syariat, ya, ahlu syariat itu yang dohir. Taunya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan imam-imam mereka langsung bersambung sanatnya kepada Allah. Ya, langsung bersambung sanatnya kepada Allah. Jadi kalau kita berdebat dengan mereka nggak akan ketemu, karena mereka punya riwayat sendiri dari Allah. Haddatsani nafsi anillah, saya dibisiki jiwa saya dari Allah. Oh, langsung tuh. Ya, makanya mereka berbangga katanya, kalian itu berpegang pada hadis-hadis yang sanatnya itu orang-orang yang sudah mati, sedangkan saya berpegang pada hadis dan riwayat yang sanatnya masih hidup. Itu subhanallah. Jadi setiap diantara mereka kalau sudah, ya, tingkatnya ma'rifat, ya, bisa inkisaf, terbuka, sehingga langsung bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ya harus melewati siapa? Para ulama, kemudian sahabat, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sanad kita. Makanya dikatakan oleh mereka sanadnya sanad-sanad orang-orang yang mati, katanya. Sementara mereka sanadnya orang-orang yang hidup. Kalau diajak debat enggak akan ketemu. Nah, karena pernah saya dulu begitu, debat, lo kamu, kita mau debat apa dulu? Kamu punya riwayat apa? Saya punya riwayat dari imam-imam saya, yang tahu adalah imam-imam. Ya serah ketemu. Sanadnya seperti itu enggak akan bakal ketemu. Dan saya nasihatkan pada antum, jangan suka berdebat dengan orang-orang ahlul bidah, karena syubhat mereka adalah sangat kuat. Nah, misalnya wal murji'ah, ya, demikian juga kelompok murji'ah, li irja'ihimul a'mala an musammal iman, karena mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak mencakup amalan, ya. Iman atau amal tidak tercakup dalam iman, ya. Nah, itu irja', makanya dia mau beramal soleh, mau beramal toleh, imannya tetap, itu irja', ya. Al-iman syai'un wahid. Iman itu pokoknya tetap, mau dia bermaksiat, mau dia taat, tetap enggak naik dan tidak turun. Naam. Ini yang kedua. Ya, yang pertama adalah dinisbahkan kepada apa? Perorangan mereka. Yang kedua dinisbahkan kepada apa? Apa tadi? Perbuatan mereka, ya. Perbuatan mereka. Pecahan kata dari perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, wa imma anna hadhil alqab tarji ila sababi khurujin khuruji man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Dan terkadang, ya, julukan-julukan ahlul bid'ah itu kembalinya adalah kepada sebab keluarnya man tasamma biha an aqidatil muslimin. Sebab keluarnya orang yang dijuluki dengan julukan itu dari akidah kaum muslimin dan jamaah mereka. Contohnya apa? Kal khawarij, ya. Kenapa dikatakan khawarij? Li khurujihim. ya li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib, dinamakan Khawarij. Kemudian juga Al-Mu'tazilah, ya. Al-Mu'tazilah itu artinya yang menyendiri, ya, yang menyepi, ya, memisah. Li'tizali ra'isihim, karena gembong mereka beriktizal, memisah, ya. Wasil ibn Atha, mereka atau Wasil ibn Atha memisah dari majelisnya Hasan al-Basri. Berguru Hasan al-Basri, ditanya, kemudian jawabannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, akhirnya dia bikin pondok sendiri, nah, gitu ya, bikin majelis sendiri. Wasil ibn Atha, maka dikatakan mereka adalah Mu'tazilah, karena mereka ya'tazil an jama'atil muslimin. Mereka apa? Berpisah dari jamaah kaum kaum muslimin saat itu. Taib. Sudah capai, ikhwan? Sudah? Belum? Enggak. Terus? Manitia yang capai? Tok? Malam atau pagi? Ya, nantang ini. Khair insyaallah, sampai jam 11 kemudian dilanjutkan istirahat, dilanjutkan jam 11.04 atau ba'da duhur, ya, ba'da duhur insyaallah ta'ala. Taib, insyaallah ta'ala. Taib, kita lanjutkan, ikhwan. Ba'da duhur jam 1 atau seperti kemarin, ya, 1:30, karena saya memang harus ada urusan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Maka kalau memang bisa lancar, ya, berarti 1:30, mudah-mudahan seperti kemarin 1:30, 8 menit 9 menit. Tip, kita lanjut. Kemudian Syekh mengatakan, wa qala Syekh Bakar Abu Zaid fi hukmil intima'i ilal firaqi wal ahzabi wal jama'at al islamiyah. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid dalam hukum, dalam kitab beliau, hukum intima', hukum bergabung kepada kelompok-kelompok dan ahzab-ahzab dan jama'ah-jama'ah islamiyah. Halaman 21. Lamma hasalatil kal firaqu muntasibatan ilal islami munsyaqqatan 'anil amudil faqri lil muslimin. Tatkala muncul, terjadi, atau tatkala hasalatil kal firaqu tatkala terjadi atau muncul firqah-firqah yang mereka tetap menisbahkan diri mereka kepada Islam, akan tetapi munsyaqqatan 'anil amudil faqri lil muslimin, akan tetapi mereka berpisah dari ajaran atau inti ajaran kaum muslimin. Al amud al faqri ini loh, kan, apa, tulang punggung itu, al amud al faqri, tiang inti, ya. Maka dikatakan tatkala muncul kelompok-kelompok yang mereka masih menisbahkan diri kepada Islam, tapi sejatinya mereka sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam. Zaharat alqabuhum syar'iyyah almumayyizah li jama'atil muslimin ninafyil firaq. Maka muncullah sebutan-sebutan yang syar'i yang bisa membedakan jama'atul kaum muslimin linafyil firaq, untuk menghilangkan firqah-firqah yang ada. Wal ahwa'i anhum, untuk membersihkan firqah-firqah yang ada pada tubuh kaum muslimin. Artinya apa? Tatkala muncul jamaah-jamaah yang mereka masih menisbahkan diri kepada Islam, padahal mereka banyak penyimpangannya, maka ahlu sunnah wal jamaah perlu adanya nama-nama syar'i yang bisa menunjukkan bahwasanya nama mereka ini bersih dari segala macam firqah dan bersih dari segala macam ahwa, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, sawa'an ma kana lahum minal asma'i tsabitan lahum bi asli syara', sama saja apakah nama-nama yang ada dasarnya dari syariat. Misal contohnya adalah al jamaah, wal firqah an najiyah, wat taifah al mansurah, au, ini cara yang pertama, diambil dari nas secara langsung, au biwasitatil tizamihim bis sunnani amama ahlil bidah, atau dikarenakan mereka itu beriltizam dengan sunnah di depan ahlul bidah. Makanya dikatakan ahlul sunnah atau ahlul hadith atau ahlul asar atau as-salafi. Walihada hasalamahu lahumur rabtu bis sadril awal, Maka dari sinilah mereka ada ikatan yang sangat kuat dengan generasi yang awal. Ar-rabtu bisadri al-awal. Rabat, yakni ikatan yang sangat kuat dengan generasi yang awal. Faqila lahum as-salaf. Sehingga mereka ahlul sunnah wal jamaah, yakni ahlul Islam, ya, ahlu sunnah dikatakan sebagai as-salaf, atau ahlul hadis, atau ahlul asar, atau ahlu sunnah wal jamaah. Ini perkataan Bakar Abu Zaid. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Imam mustamadah minan nusus syar'iyah, nama-nama itu diambil dari nusus syar'iyah, atau biwasitati iltizamihim bisunani amama ahlil bidai, ya, atau dikarenakan mereka iltizam, ya, keiltizaman mereka, konsekuensinya mereka, berpegang teguhnya mereka kepada sunnah di depan musuh-musuh sunnah. Taib. Wa hadhihi al-alqabu syarifatu tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh, ya, kata Syekh di sini. Dan nama-nama yang mulia ini bagi ahlu sunnah wal jamaah, tukhalifu, jelas menyelisihi, ayyala qabin, nama apapun, kana li ahli fir, li ayyi firqatin, menyelisihi julukan manapun bagi firqah manapun. Dan ini dilihat dari beberapa sisi. Artinya apa? Kalau ada nama ahlu sunnah, itu pasti menyelisihi nama ahlul bid'ah. Dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, al-awwal anha nisabun lam tanfasil walau li lahdah 'anil ummatil islamiyah mundu takwiniha 'ala minhajin nubuwah, ya, bahwasanya itu adalah nisbah yang tidak pernah, julukan yang tidak pernah berpisah walaupun sedetik pun, sesaat pun, dari umat Islam sejak umat Islam itu ada. Tidak mungkin terpisah. Sahabat dikatakan ahlul hadis. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang berpegang pada hadis. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ta'ifah mansurah. Naam, karena mereka terus akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ta'ifah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Naam. Karena dikatakan ma ana alaihi wa ashabi, ya kan? Maka mereka adalah taifa atau al-firqah an-najiyah, yang selamat. Nah, jadi para sahabat, ya, seperti itu. Demikian juga orang-orang yang lain. Jadi sejak generasi awal itu nama itu sudah melekat sebetulnya. Faham maksudnya? Ya, nama-nama itu sebetulnya sudah melekat. Fa hiya tahwi jami'al muslimin ala tariqatir ra'ilil awwal. Maka nama-nama ini mencakup semua kaum muslimin ala tariqatir ra'ilil awal, yang mereka berjalan sesuai dengan jalan generasi yang pertama. Wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilmi, dan juga jalannya orang-orang yang diikuti dalam masalah belajar ilmu, dalam masalah mencari ilmu. Wa tariqata fahmi, dan bagaimana mereka memahami ilmu tersebut. Wabitabiati dakwati ilaihi, dan bagaimana bentuk dakwah-dakwah untuk mengajarkan ilmu tersebut. Wadururatin hisaril firqatin najiyati fi ahli sunnah wahum ashabu hadal manhaj, dan jelasnya hanya terbatasnya firqah najiyah, ya, jelas sekali, pasti sekali bahwasanya al-firqah an-najiyah itu hanya sebatas ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka adalah ashabu hadal manhaj, mereka adalah pemegang manhaj ini firqah najiyah. Ini jelas, tidak mungkin tidak meragukan lagi atau tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang pemegang manhaj an-nubuwah tadi. Nah, wa hiya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah, dan kelompok ini al-firqah an-najiyah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Artinya sampai hari kiamat, ya, ini tentunya adalah Bukan berarti sampai datangnya, terjadinya hari kiamat, tidak. Ya, karena hari kiamat tidak akan turun kecuali atas apa? Ala syirari al-khalqi, ya kan? Atas orang-orang yang paling buruk. Ya, ini mendekati hari kiamat akan terus bertahan. Akan terus bertahan. Dan juga di antara mereka, di antara para ulama, ada yang mengatakan sampai maut, kematian mereka. Ya, bukan persis terjadinya hari kiamat, itu enggak, tapi sebelum terjadinya hari kiamat, ketika semua orang-orang yang memiliki keimanan akan ditiup angin, kemudian nyawanya akan apa? Lepas. Ya, orang-orang yang memiliki iman akan meninggal terlebih dahulu, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang buruk sekali dan tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhdan min qaulillah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan 'alal haqqi. Senantiasa di kalangan umatku ini ada satu kelompok yang senantiasa ditolong berada di atas kebenaran. Ya. Ini, jadi bedanya apa dengan nama-nama yang lain? Nama-nama ini melekat sejak generasi awal. Beda dengan kelompok-kelompok yang sesat atau firqah-firqah ad-dhalah yang lainnya, yang namanya itu muncul ya sesuai dengan munculnya mereka. Naam. Wa tsani, yang kedua, annaha tahwi kullal Islam. Penamaan-penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup semua ajaran Islam. Alkitab wa sunnah, fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitaba wa sunnata ziyadatan aw naqsan. Ya. Maka nama-nama tadi mencakup semua ajaran Islam, Alkitab dan sunnah, dan tidak fahiya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitaba sunnah. Dia tidak memiliki bentuk yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ziyadatan au nuqsan. Baik itu dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan. Plek dengan Islam. Ya, sama persis. Ya, sama persis dengan Islam. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Yang ketiga, as-salis. Anah al-qabun minha ma huwa sabitun bi sunnati sahihah wa minha lam yubriz illa fi muwajahati ahli al-ahwa'i wal firaqid dalah li raddi bid'atihim. Nama-nama bagi ahlu sunnah tadi, sebagian ada yang diambil dari as-sunnah as-sahihah, ya, hadis-hadis yang sahih. Wa minha, dan di antara nama-nama ahlu sunnah tadi tidak muncul kecuali dalam rangka untuk melawan ahlul bidah dan firqah ad-dhalah, dan untuk membantah bid'ah mereka, ya. Wa tamayyuzi anhum, dan membedakan ahlu sunnah dari ahlul bid'ah. Wa ibadil khalti bihim wa limunabadatihim, dan menjauhkan diri ahlu sunnah dari campur aduk dengan ahlul bid'ah. Walimuna badatihim, dan untuk melawan ahlul bid'ah. Naam. Falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu bisunnah. Maka tatkala mereka muncul, atau tatkala zaman itu muncul bid'ah, maka mereka membedakan dirinya dengan kata-kata as-sunnah. Walamma hukima ra'yu, tatkala akal sudah dijadikan pedoman hukum, tamayyazu bil hadithi wal athar, maka mereka pun menjadi kelihatan istimewa karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada hadis dan riwayat. Iya kan? Nah. Kemudian walamma fasatil bidah wal ahwa fil khulufi tamayyazu bihajjis salaf. Wa hakada. Tatkala muncul dan menyebar bid'ah dan hawa nafsu, dan orang-orang yang mendewa-dewakan kelompok-kelompok dan orang-orang yang mutaakhirin, generasi khalaf, maka mereka pun muncul secara menampakkan diri secara istimewa karena mereka berpegang kepada petunjuk salaf, ya. Makanya ini ya, artinya adalah apa, dia itu munculnya sebagian nama-nama itu adalah untuk menunjukkan perbedaan mereka ahlus sunnah dari ahlul bidah. Yang keempat, anna aqdal wala'i wal bara'i wal muwalati wal mu'adati ladaihim huwa 'alal Islam, la 'ala rasmin bismin, la 'ala rasmin bismi muayyanin wala 'ala rasmin mujarradin, innama huwa al kitabu was sunnatu fahasab. Yang keempat, bahwasanya penentuan sikap wala, bara', muwalah, mu'adah, konsep apa, komitmen, kemudian kasih sayang, kemudian permusuhan, di sisi ahlus sunnah wal jamaah adalah berdasarkan agama Islam. La ala rasmin bismin muayyan, bukan dalam bentuk-bentuk tertentu. Wala ala rasmin mujarrad, bukan juga hanya sekedar simbol-simbol tertentu tok, enggak ada maknanya. Innama huwal kitabu was sunnah fahasab. Semata-mata ya patokannya dalam berwala, dalam berbarok, barok, dalam muawal, muwalah, dalam muadah itu adalah Alkitab dan sunnah. Yang kelima, ana hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum lita'assubi li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakop-lakop atau julukan-julukan, sebutan-sebutan bagi ahlus sunnah wal jamaah ini tidak mengajak dan tidak mendorong seseorang untuk ta'asub kepada perorangan, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak apa namanya menjadi ta'asub dengan Abu Bakar, kita tidak menjadi ta'asub dengan Umar, kita tidak menjadi ta'asub dengan Utsman, kita tidak menjadi ta'asub dengan Ibnu Abbas, kita tidak ta'asub dengan siapa? Al-Imam Abu Hanifah, tidak pula ta'asub dengan Al-Imam Malik, tidak pula ta'asub dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan tidak pula ta'asub dengan Al-Imam Ahmad, tidak pula ta'asub dengan Syekh bin Baz, tidak pula ta'asub dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan tidak pula ta'asub dengan Syekh Al-Albani, dan juga tidak pula ta'asub dengan Syekhul Islam, tidak pula ta'asub dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tapi kita betul-betul mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengajarkan untuk ta'asub. Makanya kalau ada orang sampai mengaku ahlu sunnah wal jamaah kok ta'asub, itu berarti ya sudah menyalahi ajaran dari ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Nah, karena kita tidak diajarkan ta'asub, kita diajarkan ittiba'ud dalil, mengikuti dalil. Jelas perkataan Imam Malik, fa kullun yu'khadu wa yurdu wa yuraddu qawluhu illa sahib hadha qabrin, ya kan? Semua perkataan orang itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kepada siapa? Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tentunya antum pernah dengar perkataan siapa? Ibnu Abbas ketika mendengar orang-orang atau ketika dia ditanya oleh seseorang, kemudian dia menjawab dengan apa yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut mengatakan walakin qala Abu Bakar, walakin qala Umar, akan tapi Abu Bakar mengatakan demikian, akan tapi Umar mengatakan demikian, maka Ibnu Abbas marah. Yang mengatakan yushiku antan zila alaikum hijaratan hijaratun minas sama, hampir-hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Ya, qultu Allah, qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian kok malah mengatakan telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Ini zaman sahabat. Ya, di zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang keenam, ana hadhil alqab la tufdi ila bid'atin. Ya, sebutan-sebutan ini tidak mendorong seseorang, tidak menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam bid'ah wala maksiat. Ya, sama sekali tidak. Karena kita namanya bagus ya kan. Apa nama ahlus sunnah itu bagus. Ahlus sunnah wa ahlul hadis wasar, kecuali kalau ahlul bid'ah. Ya kan? Kalau pakai nama ahlul bid'ah berarti orang yang khusus suka kepada bid'ah. Ini suka kepada sunnah. Ya, tidak menjerumuskan seorang kepada bid'ah dan juga maksiat. Wala asabiyata li syakhsin muayyan, dan tidak juga ta'assub kepada orang-orang tertentu. Wala ta'ifah muayyanah, dan juga tidak pula kepada kelompok-kelompok tertentu. Wali nasra'a fi ta'rifi bi musammayati ahli sunnati wal jama'ah bi ikhtisar. Oleh sebab itu marilah kita mulai dari membaca definisi-definisi nama-nama ahlu sunnah wal jama'ah secara ringkas. Ya. InsyaAllah ta'ala nanti pada tiga lembar berikutnya ini adalah nama-nama ahlu sunnah wal jamaah dan alasan kenapa diambil nama tersebut. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa ilahuna, sampai di sini insyaallah ta'ala ya, apa yang bisa kita baca mudah-mudahan nanti diberi waktu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali apa yang kita baca. Taib, pada jam saya minta udur ya setengah dua lah, ya setengah dua. Kalau jam satu saya terlalu mepet sekali. Nah, mudah-mudahan bisa setengah dua, mudah-mudahan. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.